Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Ambon mau bertanya, kalau kita minum daun rebusan milik tetangga dan ternyata pohonnya dipupuk dengan rebusan kotor, apa? Minum daun rebusan milik tetangga dan ternyata pohonnya dipupuk dengan kotoran babi, itu bagaimana Buya? Yang pertama adalah daun tetangga, kamu izin enggak? Pertama, daun tetangga itu Anda izin atau enggak? Kalau main comot haram, Anda mengambil miliknya tetangga. Anggap saja sudah diizini oleh tetangga, ada daun apa kek, daun sirsa atau sebagainya untuk jamu, daun pohon tetangga setelah diizinkan, baik. Setelah diizinkan Anda rebus, boleh. Tapi pupuknya dari kotoran babi, enggak ada urusan. Sebab yang Anda rebus adalah daun bukan kotoran babi. Enggak apa-apa. Jadi enggak akan menjadi najis. Bahkan jangankan kok pohon, makan binatang yang halal dimakan, kalau dia makan kotoran dan najis pun, ayam makanannya adalah, mohon maaf, kita kasih makanan kotoran manusia, ikan lele kotoran ayam, apa saja. Namanya bahasa Nabi adalah al-jalalah. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli lahmil jalalati. Jalalah adalah binatang yang halal dimakan, cuman makanannya adalah haram, najis semuanya. Bagaimana hukumnya? Lalu ada lele, setiap hari kita kasih makan bangkai. Ya, bangkai ayam. Benar? Lele, wah gede-gede. Gimana hukum lelenya? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, yang kamu makan kan lelenya, bukan bangkainya, maka tetap halal, hanya makruh saja. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kebanyakan mazhab Hanbali, haram jalalah, karena Nabi pernah melarang dan larangan ini tahrim. Jadi menurut mazhab kita Imam Syafi'i namanya makruh. Ini apa, lele makan kotoran saja hukumnya tidak sampai haram, apalagi pohon. Pohon sangat jauh daunnya di atas, kecuali daunnya jatuh Anda ambil terkena najis, harus Anda sucikan dengan 7 kali basuhan, karena itu kotoran babi. 7 kali basuhan, salah satu dari basuhannya harus dibarengi dengan debu. Wallahu a'lam bissawab.